Mitra Bisnis, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, sekarang ini banyak partai politik malas mencari calon anggota legislatif yang bermutu dan berbobot. Seperti halnya mereka mencari caleg dari kalangan artis, atau caleg yang tidak diketahui kemampuannya. Jika terpilih nanti, bagaimana mereka mengambil keputusan penting negara? Saat ini sudah terhubung dengan presenter, Tantowi Yahya. Mas Tanto, apa komentar Anda? Ini adalah buah dari reformasi yang kita usung bersama 10 tahun yang lalu. Jadi hal-hal yang sepertinya tabu 10 tahun yang lalu, sekarang ini sudah terjadi. Ya, di mana orang begitu mudah untuk masuk ke panggung politik, di mana segala sesuatu yang tadinya itu bersifat sakral, bersifat mulia, kok sekarang sepertinya dipotong begitu saja gitu ya. Termasuk di antaranya itu adalah masuknya artis atau profesi-profesi yang jauh dari panggung politik ke politik seperti sekarang ini. Nah, ini saya rasa satu fenomena yang kita harus hadapi. Jadi kita tidak boleh a priori, apalagi memberikan hukuman gitu, bahwa dari profesi tertentu, katakanlah para pesohor dari kalangan artis itu dianggap sebagai profesi yang tidak mungkin mampulah berkiprah di politik. Sekaligus para rekan-rekan politikus juga tidak boleh beranggapan seolah-olah profesi politikus itu adalah profesi yang sangat mulia, paling penting, dan paling susah, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sana. Kan begitu, saya rasa nggak boleh kita memagari diri seperti itu. Jadi biarkanlah dia berjalan secara alamnya. Toh nanti pertama, masyarakat yang akan memilih, apakah yang bersangkutan itu dipilih atau tidak oleh rakyat. Jadi kita lihat saja nanti. Setelah dia beberapa lama di DPR, dia akan ketahuan kualitas dan daya tahan dari yang bersangkutan. Tapi memberikan komentar yang bersifat hukuman kepada mereka yang akhirnya menggiring masyarakat ke satu opini bahwa memang kaum pesohor, kaum selebriti ini adalah bukan yang tepat untuk dipilih. Saya rasa ini adalah tanda kutip perampokan dari hak politik orang-orang seperti saya, dari kelompok artis gitu yang sebenarnya juga ingin berjuang gitu kan. Bagaimana Anda melihat kancah politik ke depan, Mas? Saya rasa ada semacam perubahan. Kita tahu bahwa sekarang ini citra DPR itu sebagai lembaga terhormat di mata masyarakat itu kan turun jauh seiring dengan terbongkarnya berbagai kasus yang melibatkan para anggota dewan yang terhormat. Nah, ini adalah satu tugas yang berat bagi semua. Siapapun yang terpilih nanti harus membangun kembali kepercayaan masyarakat itu. Jadi kita jangan sampai dianggap juga sebagai lembaga yang eksklusif gitu ya. Ada teman saya bilang ini kayak orang otis ya. Jadi mereka sibuk aja dengan diri sendiri tanpa memikirkan aspirasi rakyat. Jadi komentar-komentar yang nyeleneh ini saya rasa kita harus jadikan sebagai suatu bahan untuk kita pertimbangkan bahwa DPR ke depan atau politik ke depan itu adalah politik yang pro rakyat. Politik yang aspirasinya itu berasal dari rakyat. Nah, ini bukan suatu tugas yang berat kalau semuanya komit. Tapi sebaliknya akan menjadi tugas yang maha berat kalau kita mempertahankan stigma seperti sekarang ini. Dan masyarakat tentunya berharap akan terjadi perubahan yang baik nantinya, Mas Tanto. Oh ya, masyarakat tentu ya, memberikan harapan yang besar kepada kita. Jadi orang-orang yang kan tidak ada cap politik diharapkan ketika mereka menjadi politikus dan duduk di DPR itu diharapkan membawa angin segar, membawa penghalusan budi, membawa contoh yang lebih baik. Untuk kita sama-sama berjuang. Jadi saya rasa dikotomi artis-non-artis itu udah usang, nggak usah diangkat lagi. Kita jangan melihat profesinya, mari kita lihat kemampuannya. Belum tentu orang yang profesi tertentu ketika masuk ke politik itu akan mampu. Belum tentu, kita lihat aja. Dari 560 anggota DPR sekarang, berapa yang benar-benar produktif, berapa yang benar-benar dikenal rakyat, berapa yang benar-benar vokal. Kita harus fair terhadap pernyataan seperti itu. Demikian Tantowi Yahya. Saya Dewi Sintawati.